Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian Mutamimah Al-Ajurniyah. Qala Al-Khattab rahimahullah wal-fi'lu yu'rafu biqad was-sin was-sawfa wa ta'nif as-sakina. Fi'il dapat dikenal dengan tanda qad, sin, sawfa dan ta'nif as-sakina. Wa huwa thalathatu anwa', ma'atin wa yu'rafu bi ta'rif as-sakinati nahwu qamat wa qa'adat wa minhu ni'ma wa bisa wa laysa wa 'asa al-ashah. Fi'il ada tiga macam. Yang pertama fi'il madhi dapat dikenal dengan tanda ta'utanif as-sakinah seperti qamat dan qa'adat. Termasuk fi'il madhi adalah ni'mah, bisa, laisa, asa. Menurut pendapat yang paling benar, wa mudha'in wa yu'rafu bi dukhuli lam 'alayhi nahwu lam yakun wa la budda fi awwalihi min at-tasawwid al-arba' wa hiya al-hamzatu wan nun wal ya wat ta yajma'uha qawluka na'aytu. Yang kedua fi'il mudha'in dapat dikenal dengan tanda masuknya lam atasnya. Contoh lam yakum. Mudhari harus diawali dengan salah satu empat huruf tambahan. Al-Zawaitul empat huruf tambahan lil mudhari menunjukkan kemudharian lafaz itu. Yang pertama dengan hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ya, yang keempat ta. Yang bisa tergabung dalam ucapanmu nah itu. Wajibamu awaluhu tidak kana mafihi ala arba'ati akhraf kadah raja yudah riju wa akrama yukrimu wa faraja yufariju wa qatal yuqatil. Huruf yang pertama di dhamma jika fi'il madinya terdiri dari empat huruf seperti dakhraja yudakhriju akrama yukrimu faraja yufariju qatala yuqatil wa yuftahu ma siwa dhalik nahu nasara yansur wa talaqa yantaliku wa stakharja yastakhriju. Adapun selain itu, yakni jika fi'il madhinya tidak terdiri dari empat huruf, maka fi'il mudhari'nya huruf yang pertamanya di fathah. Contohnya nasara yansur yang talaqa yang taliku istakhraja yastakhriju. Wa amman yu'rafu bidalalatihi ala talab wa qabulihi ya al-khatabah nafukumi wa qardihi Yang ketiga, fi'il amr dapat dikenal dengan tanda menunjukkan arti perintah atau tawar dan bisa menerima ya'ul mukhatabah. Contohnya kumi ibadibi wa minhu hati wa ta'ala al-asuh. Di antara fi'il amr itu adalah lafaz hati dan ta'al menurut pendapat yang paling benar. Baik, pembahasan kita tentang al-fi'lu alamatuhu wa anwa'uhu. Fi'il, tanda-tandanya dan macam-macamnya. Fihi masal, pembahasan ini memuat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula al-fi'lu lughatan al-hadas. Fi'il menurut bahasa artinya ialah kejadian atau peristiwa hadas. Wa fi istilahin lughati kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha. Waqtaranat fi ahadil azminati al-thalatha allati hiya al-madhi wal-hal wal-mustaqbal nahu dharaba yadribu ibarib. Menurut istilah nahu, fi'il itu ialah kalimah yang memiliki arti tertentu dan terkait dengan salah satu dari tiga waktu terjadinya, yakni waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu akan datang. Contohnya apa? Ya ribu ibn Da'bah telah memukul, ya ribu sedang atau akan memukul ibn pukulan. Al-mas'alah itu masalahnya yang qasimul fi'lu bi'atibari zamanihi ila thalathati aqsam. Fi'il jika dilihat dari waktu terjadinya terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal al-fi'lul madhi wa huwa ma dalla ala hadatsin wa qa'a qabla zamani taqallum. Yang pertama disebut dengan fi'il madhi, ialah fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum waktu berbicara. Sebelum kita bicara menyampaikan kejadian itu, kejadian tersebut sudah terjadi. Wa alamatuhu ataupun tanda-tanda fi'il madhi, awalan qabulu ta'atani sakinah, menerima ta'atani sakinah, nahmu qawman wa qu'adat. Qawman dan qa'adah ini disebut fi'il madhi karena bisa menerima ta uta'nif as-sakinah. Ta berbentuk ta, ta'nif menunjukkan pelakunya itu mu'annas. As-sakinah ditulis sukun. Qawmat wa qa'adah. Thaniyan qabuluhu ta'al fa'il, tanda fi'il madhi yang kedua bisa menerima ta'ul fa'il. Nahu katabta katabti katabtu. Di kataba fi'il madhi karena bisa menerima ta'ul fa'il. Ta karena harta al-fa'il karena menjadi fa'il atau naib fa'il ya. Ta'ul fa'il ini berharokat. Kata berharokat fathah, kata di berharokat kasrah, kata tu berharokat domah. Salisan dufulu kat alih ini enggak pakai ya, ya. Dufulu nah, tidak perlu ditambahi ha. Itu salah tulis. Dufulu kat alih tanda fi'il madhi yang ketiga ialah bisa dimasuki oleh qad in dakhala qad 'ala al-madhi dallat 'ala akhati ma'nayaini. Jika ada qad yang masuk pada fi'il madhi maka menunjukkan salah satu dari dua makna. At-tahqiq artinya sesungguhnya atau sungguh. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha fil madhi karena bisa dimasuki oleh qad yang maknanya at-tahqiq sesungguhnya atau sungguh. At-taqrib hampir tiba waktunya. Nahu qad qamatish shalah, hampir tiba pelaksanaan sholat. Qama fi'il madhi karena kita dahului oleh qad. At-taqrib qad hiya alamatun mustaraqah bainal madhi wal mudhari. Qad ini menjadi tanda gabungan untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Artinya fi'il yang bisa dimasuki oleh qad di samping fi'il madhi juga fi'il mudhari. Namun qad yang masuk pada fi'il madhi memiliki makna dua, at-tahqiq dan at-taqrib. Faidah. Dhahaba al-Basriyun wal-Kisai min al-Kufiyyin ila anna ni'ma wa bi'sa wa laysa wa 'asa min al-fi'il madhi liqabuliha ta'at ta'nif as-saqinah. Nah, nikmat wa bi'sat wa laysat wa 'asat. Al-Nahu Basra juga Al-Kisai dari kalangan Al-Nahu Kufar. Jadi Al-Kisai ini beda dengan Al-Nahu Kufar yang lain, padahal dia juga Kufar. Ini dalam hal ini sependapat dengan Al-Nahu Basra bahwa nikmat bisa laisa asa termasuk fi'il madhi dengan alasan lafal-lafal tersebut menerima tanda ta'utatif as-sakinah, tanda khusus untuk fi'il madhi. Nikmat menjadi nikmat, bisa menjadi bisat, laisa menjadi laisat, asa menjadi asad. Wadahba al-farra'u wal-kufiyun ila anna ni'ma wa bisa ismani itu khulihat hijjah alaiha fi qawli ba'bil Arab. Sementara itu al-farra'u dan Al-Nahu Kufa selain Al-Kisai berpendapat bahwasanya nikmah bisa adalah dua isim karena dapat dimaksud oleh hujjah menurut ucapan sebagian orang. Wadaba Abu Ali Al-Farisi ila anna laisa khafna fiyin bimanzilati ma'anafiyya. Abu Ali Al-Farisi berpendapat bahwasanya laisa adalah huruf nafi, setara dengan manafi. Wadhaba Ibnu As-Sakhraju, wadhab Ibnu As-Sakhraji wal-Kufiyin, wadhaba Ibnu As-Sakhraji wal-Kufiyuna ila anna asa harfu ta'ajjin di manzilatil a'la. Sedangkan Ibnu As-Sakhraj dan Al-Nafu Kufah selain Al-Kisai berpendapat bahwasanya asa adalah huruf ta'ajji setara dengan la'alla. Was-sahih wallahu ta'ala alam qawlul basri, yang benar wallahu ta'ala alam adalah pendapat Al-Nafu Kufah bahwa semua itu baik nikmah, bisa, laisa, asa adalah fi'il madhi dengan sebab lafal-lafal tersebut dapat menerima ta'utani as-sakinah. Nah, al-mas'alah itu as-sani fi'il yang kedua al-fi'il al-mudar wa huwa ma dalla ala hadathin wa qa'a fi zaman taqallumi aw ba'dah. Fi'il mudar ialah fi'il yang menunjukkan terjadinya peristiwa pada waktu berbicara atau setelah bicara. Jika ada peristiwa terus kita bicara menceritakan peristiwa itu atau menyampaikan setelah terjadinya peristiwa, ini ciri fi'il mudhari. Wa alamatu, tanda-tanda fi'il mudhari, awalan qabuluhu al-jazma bila nafu lam yakhruj wa lam yal'am. Yang pertama, fi'il mudhari itu bisa menerima jazm dengan lam. Contohnya lam yakhruj wa lam yal'am, tidak keluar dan tidak bermain. Nah, tsaniyan qabuluhu as-sin wa sawfa. Nahu sa'adhabu wa sawfa'adhab. Yang kedua, fi'il mudhari itu bisa menerima sin dan sawfa. Contohnya sa'adhabu wa sawfa'adhab. Sin dan sawfa disebut huruf amfis. Nah, salisan yubda'u ikhda zawa'id al-arba' wa'i al-hamsah wa'l-nun wa'l-ya' wa'l-ta' wa'ismauha qawluka na'aitu aw anaitu nafu adhabu wa'nadhabu wa'idhabu wa'nadhabu. Tanda fi'il mudhari yang ketiga diawali dengan salah satu dari empat huruf tambahan atau huruf mudhari', yaitu hamzah, nun, ya, dan ta, yang bisa digabung dalam ucapanmu na'aitu atau anaitu. Contoh adhabu wa yadhabu wa tadhabu. Tu yadhabu kurang titik. Nah, jadi hamzahnya itu saja ilmu dorah, nunnya juga saja ilmu dorah, yaknya juga saja ilmu dorah, tak juga saja ilmu dorah. Kalau hamzahnya asli kalimat itu, maka bukan ilmu dorah. Ya. Contohnya kalau akaumah itu ada hamzahnya, diawali dengan hamzah, maka di sini hamzahnya itu bukan usaha dari mudhara, ya, tapi asli kalimat itu. Maka akamah bukan fi'il mudhara atau yang lain. Nun, ya, dan tak yang mengawali suatu kalimat dan menjadi bagian dari kalimat itu bukan tambahan. Maka kalimat tadi bukan fi'il mudhara. Rabian qabuluhu an-nasba bila fi'il mudhari' bisa menerima nasab dengan memasuki la nafu lan adhaba wa lan nal'aba. Khamisan dukhulu qad alaihi, yang kelima bisa dimasuki oleh qad. Intakhalat qad ala al-mudhari dalat ala thalathati ma'ani. Jika ada qad masuk pada fi'il mudhari, maka menunjukkan salah satu dari tiga makna. At-taqlil artinya jarang, nafu qad yajudu al-bakhir, jarang orang yang bakhir itu dermawan. At-taqdir sering, nafu qad yajudu al-karim, orang yang dermawan itu sering memberi sesuatu yang menunjukkan kedermawanannya. Untuk mengetahui apakah ini takdir atau ketakdir, lihat qorina, lihat secara lengkap kalamnya. Nah, seperti qadnya jujuan basir, gak mungkin qadnya itu taksir mesti takdir. Kenapa? Karena orang basir jarang bersodakoh, jarang memberi, ya. Nah, karena koordinatnya seperti itu. Kalau dia suka memberi, suka membantu, suka menolong, ya bukan bakhil lagi namanya, ya. Nah, maka qad di situ maknanya ditakdir. Yang kedua, qad yang jujur karim. Al-karim itu orang yang suka memberi, orang yang dermawan. Nah, kalau pasal qad yang jujur al-karim, berarti qadnya ditakdir. Karena kalau dia tidak pernah memberi, tidak suka membantu, tidak disebut al-karim, tapi disebut apa ini? Al-bakhir. At-tahqiq, yang ketiga maknanya ialah tahqiq. Nafu qawli ta'ala qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, kalau diartikan takdir, tak boleh. Jarang Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini tak boleh. Kalau jarang berarti Allah seringnya tak tahu, ya. Padahal Allah itu Maha tahu. Kalau diartikan takdir, seringkali Allah tahu apa yang kalian lakukan. Juga tak boleh. Kenapa? Berarti ada keadaan tertentu yang Allah tidak tahu apa yang kita lakukan, ya. Ada la yakhfa 'ala syai', tidak ada sesuatu pun yang sama bagi Allah. Maka dengan qorinah semacam ini kita yakin qad yang masuk dalam ilmu dorek tadi, ketiaklamu ma'antum alaih, adalah litakik. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Faidah yudhammu awal mudhari' in kana ma bihi ala arba'ati akhrafi. Huruf pertama mudhari' di dhamma jika fi'il madinya empat huruf. Nah, di patokannya itu berapa jumlah huruf pada fi'il madinya, maka kita akan tahu apa yang harus kita baca pada awal fi'il mudhari. Kalau ternyata fi'il madinya terdiri dari empat huruf, maka fi'il mudhari-nya awal hurufnya dibaca dhamma. Contoh dakhraja, berapa huruf? Empat. Maka fi'il mudhari-nya huruf yang pertama di dhamma. Yudakhriju, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Yi, ya, harus yu. Akama, tepat hurufnya empat. Nanti fi'il mudhari-nya huruf pertamanya di dhamma. Yukrim. Faraja, yufariju. Juga demikian, faraja empat huruf, faraja itu dobel, sehingga ditulis satu dengan tasbih. Wa yuftahu fi masiwadari, adapun selain itu difatsa. Artinya kalau fi'il madinya tidak empat huruf, berarti tiga huruf atau lima huruf atau enam huruf, maka huruf pertama pada fi'il mudhari'nya di fathah. Contohnya nasara, nasara berapa huruf? Tiga. Berarti fi'il mudhari'nya fathah. Yansur. Iyotolako, berapa huruf? Lima. Berarti fi'il mudhari'nya huruf pertamanya di fathah. Yantoliku. Istakhraja, berapa huruf? Nah, maka fi'il mudhari'nya juga di fathah. Yastakhriju. Begitu. Nah, atsalis fi'il amri, yang ketiga fi'il amri. Wa huwa madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu au istimraruhu bil mustaqbal. Fi'il amar itu ialah fi'il yang menunjukkan peristiwa yang diminta terjadi atau diminta untuk dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Jadi bisa mengandung dua pengertian, ya. Orang itu belum melakukannya, kemudian diperintah untuk melakukannya. Atau orang itu sudah biasa melakukannya, kemudian diperintah untuk meneruskan apa yang menjadi kebiasaannya. Nah, namanya fi'il amar. Alamatuhu, tanda-tanda fi'il amar. Awalan qabuluhu ya al-mukhatabah ma'a dalalati al-talab. Menerima yang mukhatabah dan menunjukkan perintah. Contoh idhab itu fi'il amar, karena bisa menerima yang mukhatabah. Idhabi. Dan pula utros utrosi, kum kumi, idrib idribi. Yang mukhatabah yang menunjukkan pelakunya ialah seorang perempuan. Katakan di orang kedua. Tanian qabuluhu ulul tauqid. Tauqid al-mubasyirah. Ya, ditambahi al-mubasyirah. Ma'adallat ya ratolat. Yang kedua, bisa menerima tauhid mubasyirah disertai dengan makna perintah atau uktuban, maka uktub disebut fi'il amr karena mengandung arti perintah dan menerima tauhid mubasyirah. Faedah dhaba jumhur nuhati ila anna hadhi wa ta'al min fi'il amri lidalalatihima ala talab wa qabulihima ya al-mukhatabah. Jumhur ahli nahwu berpendapat bahwa lafaz hadhi dan ta'al termasuk bagian fi'il amr karena disamping mengandung arti perintah hati, ya datanglah atau datangkanlah, ta'al kemarilah, ya, berarti kan menunjukkan arti perintah dan bisa menerima yang muhatabah. Nahu hati wa hati ta'al wa ta'ala. Nah, wa dhahaba ba'duhum ila annahuma isma fi'lain al-amri. Sebagian mereka berpendapat bahwa hati dan ta'al adalah dua isim fi'il amr. Wasahih qaulul jumhur, yang benar pendapat jumhur ahli nahwu bahwasanya hati dan ta'al itu fi'il amr karena bisa menerima yang mukhatabah dan menunjukkan perintah. Nah, al-mas'alatu al-thalithah, ma dhahaba ilahil musannif min anna al-fi'la thalathatu anwa wa batabul basayir wa wassahih. Apa yang disebutkan oleh Al-Khattab bahwa fi'il itu tiga macam, ini merupakan pendapat ahli nahwu basrah dan ini sahih. Sedangkan wadhaba al-kufiyun ila annahu ismani isqat al-amri bina'an ala annahu muqtata'un min al-mudhari. Sementara itu adalah hukufa berpendapat bahwasanya fi'il itu cuma dua macam tanpa menyebut fi'il amr, dengan dasar fil amr bagian dari fil mudhari. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, itu tentang fi'il, tanda-tandanya dan macam-macamnya, ya. Nah, disebutkan dalam sabda Nabi, nah Nabi Muhammad SAW angkir wakal, mengapa kerja masuk pada fi'il? Angkir wakal di sini, kir wakal dimasuki oleh an, karena kir wakal di sini adalah istilah yang semacam basmalah gitu ya, bukan berarti bismillahirrahmanirrahim, tapi basmalah mewakili bismillahirrahmanirrahim. Kir waqal mewakili mengutip perintah tanpa tabayyun. Nah, istilahnya kir waqal ya, seperti itu. Kir waqal istilah secara lafaz, nah sepertinya fi'il ya, nah, tapi itu fi'il wa qaul istilah. Nah, baik, Apa itu maksud dengan nun taukid al-mubasyirah? Nun taukid itu untuk menguatkan beliau, ya. Bisa dipastik, bisa disukun. Kalau yang pasti namanya fakilah atau syadidah. Kalau yang disukun namanya khafifah. Mubasyirah berarti nun taukid tadi langsung bersambung dengan huruf akhir fi'il yang dimaksudinya, ya. Uktubanna berarti nun yang ditasir tadi langsung berjumpa dengan ba selaku huruf akhir lafaz itu, maka disebut mubasyirah. Adapun kalau ada yang memisahkan antara huruf akhir suatu kalimat dengan nun taukid, maka nun taukidnya disebut ghairul mubasyirah. Tidak hukum nanti. Wallahu ta'ala alam. Oh ya, nah, baik. Ini tidak usah ditambahin al-mubasyirah. Qabuluhu nun taukid itu saja, ya. Enggak usah pakai tambahin al-mubasyirah. Karena yang kita bahas adalah tanda fi'il amarnya, bukan hukum mabni atau mu'rabnya, ya. Jadi al-mubasyirahnya batal, enggak usah tambahin. Sampai terbaik. Coba lagi. Qabuluhu nun taukid ma'adala lati ala tolak kepatik. Yang terakhir nomor tiga tolong diulang. Nah, ma'adaha ba'ilai musadnif min anna al-fi'la thalathatu anwa' wa rataba al-basayyid wa wasa'i. Al-Khattab dalam Mutamimah akan menyebutkan bahwa fi'il itu ada tiga macam, ya. Ini merupakan pendapatnya Al-Nahwu Bashah. Ini yang benar. Wa dhaba al-Kufiyyun ila anna qisman bisifat al-amri bina'an ala annahu muqtata'un lil-qada'i. Adapun Al-Nahwu Kufa berpendapat fi'il itu cuma dua, fi'il madhi, fi'il mudhari, isfat fi'il amr, tanpa menyebut fi'il amr. Pertimbangannya fi'il amr bagian dari fi'il mudhari. Nah, mengapa bilangan 21 sampai 99 tidak disebut murakkab? Kalau 21 ya wahid, wahisrun sampai tisun, watisun, ya, itu disebut murakkab, tapi murakkab aksi, ya, atau faktof, bukan murakkab adadi. Bukan merangkap dalam istilah bilangan, ya. Berarti merangkap adadi itu berarti merangkap dalam hal bilangan. Jadi bilangan itu ada yang mufrad, ada yang merangkap, ada yang maktuf, gitu, ya. Jadi yang merangkap yang dimaksud itu ialah bilangan 11 sampai 19. Nah, ada pula 21 sampai 91, oh, sampai 99 itu dari istilah bilangan dan termasuk merokok. Tapi kalau dari si nasu masuk merokok aksi atau faktor, ya. Nah, kalau tak lebih. apa fi'il madhi dan mudhari'nya hadi dan ta'al. Hadi dan ta'al itu fi'il madhi. Ya. Nah. Kalau tanya apa fi'il mudhari'nya? Jawabannya enggak ada. Fi'il itu ada yang sempurna, mutasarif, bisa mutasarif fi'il madhi, fi'il mudhari', ya. Ada fi'il apa fi'il madhi dan mudhari'. Hati dan ta'al fi'il amr, ya. Gak punya fi'il madhi, gak punya fi'il mudhari', baik, selesai. Hanya fi'il amrnya saja, tak punya fi'il madhi, tak punya fi'il mudhari'. Jadi fi'il itu ada yang sempurna atau sempurna. Ada yang ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amrnya. Mutasarrif. Ada yang jamid. Jamid hanya terbatas. Ada yang cuma berbentuk fi'il madhi saja, seperti nikmat, bisa, ya, laisa. Enggak punya mudhari', enggak punya amr. Ada yang punya amrnya saja, enggak ada amr dan mudhari'nya. Seperti ini. Hati dan ta'al. Wallahu ta'ala bissawab. Kata khumsumi'ah juga disebut berokat, jenisnya apa? Kalau bilangan itu ada istilah tak sendiri, ya. Nah, kalau dalam istilah selain bilangan itu ada istilah sendiri, jadi murakab. Untuk istilah bilangan itu hanya berlaku pada murakab adadi, yakni bilangan 11 sampai 19. Jadi, selain itu tidak disebut murakab dalam istilah adat bilangan. Sehingga kalau kita belajar kaidah adat, adat murakab itu langsung 11 sampai 19 yang dimaksud dalam murakab adat. Selain itu enggak. Khamsumi'ah itu mudah-mudah pilih, ya. Tapi kalau istilah merokap secara umum, ya iya, merokap idofi. Nah, pahamlah. Jelas. Jadi istilah merokap dalam bab bilangan atau hitungan hanya untuk merokap ada di 11 sampai 19. Jelas. Kalau istilah merokap secara umum, ya, atau makdof itu merokap, mudah-mudah pilih merokap. Nah, bilangan juga ada yang apa makdof, ada yang mudah-mudah pilih, ya. Tapi itu tidak disebut merokap dalam bab adat, tapi disebut merokap dalam bab yang lain, terkait dengan atau makdofnya atau mudah-mudah pilih. Apakah doa rahmat terus wajib kasar? Maksudnya setelah doa apakah wajib kasar? Yaumul Jum'ati, apakah harus al-Jum'ati? Gitu ya? Nah, bagi doa rahmat terus itu berterusnya wajib dikasar. Nah, itu kemasar. Qoblal yaum ba'da ghadin, setelah dhoraf itu dikas menjadi mudhaf ilaih. Kalau ada yang dhoraf setelahnya tidak kasar, itu kasus tertentu saja, berarti tidak jadi mudhaf ilaih, ya. Berarti kalau mundu yaumani, dan boleh mundu yaumaini, boleh, mudah-mudah pilih. Boleh mundu yaumaini. Nah, kalau setelahnya itu dirafat, setelah mundu, mundu itu kan dirafat. Setelahnya rafat, maka i'abnya beda. yang rani bukan mudah pilih laki. Nah, paham ya? Terus jawabnya apa? Nanti ya, gak usah kesana-sana ya, kita bahas macam-macam fi'il dulu ya, fi'il madhi, mudhari dan amar ya. Kalian tak ingatkan ya, semakin kesana kemari bikin kalian nahwunya tambah mentah ya, gak tambah kokoh, tambah mentah, tambah kacau gitu, tambah bingung sendiri ya. Jadi gak usah niku-niku, nahwu itu kayak garam dalam makanan ya. Kalau kalian terlalu banyak nabur garam, malah gak enak makanannya, gak sedap ya, asinan ya. Nah, dah ditanggapi santai aja, terima aja ya. Gak usah niku-niku, kalau niku-niku itu kayak orang naburi masakan dengan garam. Sama, sama, sama. Enak ya, Pak Ustaz. Prinsip belajar nahwu seperti itu. Enggak usah niko-niko, ya enggak usah terlalu kayak sana-sana. Fokus apa yang dipelajari, pahami dengan baik. Nanti tambah poin yang lain, fokus belajar di sana. Itu sana. Ya. Tanyakan pelajaran apa yang belum paham. Nah, setelah itu Ustaz tolong diulangi poin yang ketiga, kurang paham. Nah, itu yang bagus. Nah, Ustaz ini maksudnya apa? Nah, istilah takfair. Kenapa kok disebut takfair? Nah, enggak apa-apa gitu ya. Supaya fokus semakin mantap. Kau saksana kemarin, ya nanti malah tidak kokoh nahwunya, malah mentah, malah penuh, ya. Nah, buang-buang waktu, ya. Terima. Kapan lo bapak dan curumnya? Bro, Markovikum ya. Nah, saya pengennya sih lomba, tapi kalau lomba itu ada yang apa namanya ya polos, artinya nggak ada beban ya, lomba ya ikut dia menjawab sesuai dengan kemampuannya. Ada yang ya itu pakai perasaan, dia tuh bisa tapi nggak sengaja, nggak bisa kan ngapa takut kalau menang teriak gitu. Sehingga yang anda harapkan tak tercapai. Dia ketika di kelas mutasar sejelainya, dan saya tahu dia bisa. Ketika ikut lomba sengaja dia jawabnya salah-salah gitu, atau umpat tidak ikut. Lalu aku teriak, lalu ketika lo menang, akhirnya pakai rasa ya. Nah ini tak diganti-ganti, hanya fresh from saja, tanpa beban ya. Intinya kisah lomba ya lomba kemampuan, kalau memang bisa ya bisa, itu bagus. Hilangkan daya, hilangkan suka ya. Nah, kayak orang ibadah, ya si ibadah, ya kelas saja. Waduh, apa kau mau ibadah nanti bilang terlalu solid. Nanti ria, nanti bilang alimah, itu was-was ekornya seperti itu. Hanya dia gak sholat jamaah, kenapa? Kalau saya rajin jamaah nanti takut bilang terlalu alim gitu lah. Hah? Nah itulah yang selama ini terjadi. Yang saya inginkan yang benar-benar punya bakat nahwu, benar-benar tampil ya, sehingga seru. Nah, biar malah motivasi yang lain. Kalau tidak tampil, mumpet, alasannya takut teriak, takut sunnah. Ya sudah, daripada main perasaan, saya juga punya perasaan. Ya, nah, nggak usah saja. Ya, wis, nggak usah niko-niko. Ya, nah, padahal ingin saya seperti itu, membangkitkan semangat untuk lebih semangat belajar lagi, ya. Kota kasih iming-iming hadiah juga, ya. Nah, ini tak kasih aja kitab, malah yang dapat itu yang ya itu yang biasa-biasa malah menang, yang luar biasa tak muncul, ya. Tapi itu masalahnya. Saya sebetulnya ingin ngasih hadiah dia yang luar biasa dengan pembuktian dia bisa tampil di Musabaqo itu supaya bisa tahu ini anak-anak unggulan gitu, ya, tapi malah nggak tampil. Yang nggak pernah muntas malah juara. Nah itu, jadi ngasih kitabnya itu setengah setengah saya. Harusnya dia yang kasih, tapi dia terlalu banyak sandiwara, jahil, takut. Ini jadi hadiahnya itu dikasihkan kepada mereka yang cuma bermental juara, ingin juara saja, tak peduli siapa tidak di kelas, ya. Nah, yang benar-benar bisa malah gak punya mental juara, ya. Nah, hanya yang sudah gak usah. Nah, itu. Ada yang kemudian ingat Ustaz, kayak kecil aja, lomba-lomba segala pakai hadiah. Sudah, memang kalian sudah tua-tua. Ya, jadi serta susah, tapi mungkin ya. Nah, cukup. Baik, cukup ya. Jadi masalah lomba dunia itu.